Apakah nama lain bagi isteri Nabi itu Humairah? Sebab dalam buku Ustaz tak ada nama Humairah. Dan juga ada pendapat mengatakan tak boleh letak nama anak dengan nama Humairah. Sebab dia telah diceraikan oleh Nabi dulu, betul atau tidak? Kita letak tu pandangan yang muktamad. Faham? Walaupun bilang sampai 13 ada dua lagi, hak sebelah tu hak muktamad. Bukan kita nak buat sampai 3 pendapat. Ada 9, ada 11, ada 13. Kita buat sebelah hak muktamad. Jadi apa tak letak dua orang? Kerana berlakunya ada setengah pendapat mengatakan dicerai ketika hidup lagi. Walau bagaimanapun nasnya adalah dhaif. Apakah yang menyebabkan berlakunya perbezaan pendapat dalam empat mazhab? Terutama dalam bab fiqh. Tetapi dalam bab-bab lain tak ada pula. Jawabnya semua bab ada khilaf. Jadi kata tak ada, mana dia jahil. Dia tak tahu. Dalam bab akidah, dalam kitab tauhid ada khilaf pendapat. Ada pandangan-pandangan imam yang berbeza. Dalam nahwu ada mazhab. Mazhab Syekh Khalid, mazhab Al-Sibawih. Dalam ilmu balaghah ada 3 mazhab besar. Dalam ilmu tafsir ada 2 mazhab besar. Dalam ilmu hadis ada pandangan yang berbeza. Bukan fiqh saja doktor ni pandangan ni. Pendapat ni doktor dengar dua ni fiqh saja dak. Cuma fiqh lebih terkenal pada orang awam ada mazhab. Tu baca Quran berapa mazhab? 7 mazhab. Quran kita baca tu, faham? Ada baca kombo, ada baca duri, ada baca kolung, ada baca afah. Banyak berbeza. Dan apa jadi berbeza? Jadi berbeza hak tidak ada nah. Kalau ada dah dalam Quran sebut dengan jelas, hadis sebut dengan terang, tak ada beza pendapat. Contohnya, potong tangan pencuri, tak ada beza pendapat. Apa? Kan ini jelas dah sebut. Faqta'u aydiyahuma. Tidaklah kamu, hei kerajaan, bieng, potong tangan pencuri itu. Dalam Quran ada kata bieng, faqta'u itu domi jamuk kena balik kepada pemerintah. Ulul Amri. Dan Ulul Amri dalam negara kita apa dia? Ada? Tafsir selalu lah. Maka 4 mazhab, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan 18 mazhab lagi, potong tangan mereka. Lepas tu tak ada khilaf. Kat mana nak potong? Dalam Quran tak sebut. Kat siku, kat lengan, kat ni, kat jari. Ataupun kat pergelangan, tak khabar. Bila tak khabar, imam-imam berisytihad mencari keputusan. Faham tak? Kerana tidak jelas. Bila cari keputusan, kadang-kadang berlaku hasil isytihad yang berbeza. Pandangan Imam Syafi'inya, potong kat pergelangan tangan. Ini kata, kat siku. Jadi, itu panggil khilaf. Faham? Hak terang dah jelas, tak ada khilaf. Haram minum arak, ada khilaf? Ada mazhab Hanafi kata makruh je. Tak ada. Muafakat belaka. Sebab apa? Jelas sebut.